cepat di depan adalah sebuah kata yang memang perlu untuk kita pikirkan. Karena cepat ada di depan tak selalu tepat dan memberikan keberhasilan. Bagaimana mungkin? Cobalah pikirkan jika Anda seorang pemimpin, memimpin dengan kecepatan yang tinggi. Anda ada di depan bahkan jauh sekali. Tapi kemudian baru Anda sadari ternyata para pengikut jauh tertinggal, bahkan tak kelihatan lagi. Anda baru sadari para pengikut tak lagi berada di sana. Anda kehilangan mereka semuanya. Ya, karena Anda terlalu cepat. Namun kesadaran Anda sangat terlambat, sehingga jarak pisah sudah terlalu jauh, tak terbentangi lagi, tak ada harapan untuk menyatukan. Nah, jadi pemimpin jangan terlalu cepat di depan, karena itu menjadi sangat membahayakan. Karena itulah speed di dalam kepemimpinan harus menjadi perhitungan-perhitungan penting dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi di sebuah kelompok bersama rekan atau dalam kelompok lainnya, kelompok masyarakat yang lebih besar, atau bahkan di dalam konteks bernegara. Cepat itu baik, tapi terlalu cepat ada di depan sehingga kehilangan para pengikut yang tak mampu mengimbangi kecepatan Anda. Anda sedang membunuh diri dan membunuh banyak orang di sekitar kini. Nah, Anda terlambat menyadari bahwa Anda terlalu cepat di depan. Itu menjadi penyesalan yang tak terbilang. Karena pikir hati, keberhasilan sedang menanti. Tapi ternyata kegagalan yang menjadi kenyataan. Bukankah itu menyedihkan? Pikir hati ada di depan itu luar biasa. Banyak hal yang akan bisa digapai di sana. Tapi ternyata Anda sendiri yang tiba di garis finish yang tak jelas. Karena pengikut tak ada, sehingga finish menjadi tak berarti. Karena hidup adalah satu tim, bekerja adalah satu kelompok. Nah, karena itu jangan terlalu cepat di depan. Perlu sebuah kehati-hatian. Seimbangkan kecepatan sehingga Anda tak kehilangan pengikut di dalam kehidupan. Atau Anda tiba sendirian tanpa mampu menikmati apa yang berhasil dicapai. Bersama saya, Bigman Sirait.